الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أيها المسلمون عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقد قال الله جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar ayyuhal muslimuna ibadallah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha shadidul iqab waspadalah kalian dari fitnah yang tidak hanya akan menimpa orang-orang yang zalim di kalangan kalian saja. Dan bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya hukuman Allah itu sangatlah keras. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Zaid bin Thabit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata ke hadapan para sahabatnya, ta'awwadhu minal fitani ma zahara minha wa ma batan faqalu na'udhu billah minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Berlindunglah kalian semua dari bahaya fitnah, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Maka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka serentak mengatakan na'udhu billah, kami berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala minal fitani, dari fitnah, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Melalui ayat dan hadis ini, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya mengingatkan kepada kita akan bahaya dan ancaman fitnah yang akan terus terjadi, akan terus kita hadapi, akan terus kita lalui sampai hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali menegaskan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta yuqbadhal ilmu, sampai ilmu dicabut, wa takthurad zalazil, sampai banyak terjadi kekacauan, wa yataqarrabuz zaman, waktu semakin berdekatan, dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun dan seterusnya. Wa tadharul fitan, dan akan banyak bermunculan fitnah demi fitnah. Ayyuhal muslimun ibadallah, fitnah meliputi segala perkara yang tidak kita sukai dan tidak kita inginkan. Fitnah itu meliputi keburukan-keburukan dan kejelekan-kejelekan. Barang siapa yang mendekatinya, maka ia akan binasa. Dan siapa saja yang berusaha untuk menjauhinya, maka ia akan selamat. Fitnah adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan kedatangannya, tamuju kamaujil bahr, bergelombang seperti gelombang ombak di lautan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga menggambarkan bagaimana keadaan manusia ketika ditimpa fitnah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah, beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, satakunu fitanun, sungguh akan terjadi berbagai macam fitnah, berbagai macam keburukan dan kejelekan. Al-qa'idu fiha khairum minal qa'im, yang duduk lebih baik keadaannya daripada yang berdiri. Al-qa'imu fiha khairum minal mashi, yang berdiri lebih baik keadaannya daripada yang berjalan. Wal mashi fiha khairum minas sa'i, dan yang berjalan keadaannya jauh lebih baik dibandingkan dengan yang berlari. Semakin cepat seseorang mendekat kepada fitnah, maka akan semakin cepat dia binasa. Dan semakin seseorang berupaya untuk menjauh, berlari, menghindar dari segala macam fitnah, maka dia akan semakin selamat. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, innas sa'id laman junnibal fitan, innas sa'id laman junnibal fitan, innas sa'id laman junnibal fitan. Sesungguhnya yang selamat adalah siapa saja yang menghindari dan menjauhi fitnah. Yang selamat adalah siapa saja yang menjauhi dan menghindari fitnah. Yang selamat adalah siapa saja yang menjauhi dan menghindari fitnah. Ayyuhal muslimun ibadallah, fitnah itu banyak bentuknya. Di antara bentuk fitnah yang paling besar dan paling berbahaya adalah fitnah syirik, fitnah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Tidak sedikit orang yang tidak sabar ketika menghadapi kesulitan dan kesempitan hidup, ia bukannya mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukannya mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi justru mengadu, mendekatkan diri kepada dukun-dukun, kepada paranormal, kepada pohon-pohon besar, kepada batu-batu besar. Padahal semua itu adalah bentuk kekufuran, semua itu adalah bentuk kesyirikan, semua itu adalah dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kadzdzaba bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun, mendatangi paranormal, kemudian membenarkan apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah kufur kepada Al-Qur'an yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa di bawah itu bagi siapa yang dikehendakinya. Salah seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, ayyu dzambi a'zam? Wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan sesuatu sebagai tandingan di samping Allah subhanahu wa ta'ala. Engkau berdoa kepadanya seperti berdoa kepada Allah. Engkau berlindung kepadanya seperti berlindung kepada Allah. Engkau meminta sesuatu kepadanya seperti engkau meminta kepada Allah. Sedangkan dia Allah yang telah menciptakanmu. Ayuhal muslimun ibadallah, maka waspadalah, waspadalah dari ancaman fitnah berupa kesyirikan. Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan surga bagi siapa saja yang melakukan kesyirikan kepadanya. Wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar. Barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah haramkan baginya surga dan tempatnya adalah neraka. Wa man adh-dhalimina min ansar, tidak ada penolong seorang pun bagi siapa saja yang melakukan kesyirikan. Ayyuhal muslimun, ibadallah. Bentuk fitnah yang lainnya adalah al-qatlu wasafkud dima, pembunuhan dan pertumpahan darah. Pembunuhan dan pertumpahan darah adalah bentuk keburukan dan kejelekan yang luar biasa. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita akan fitnah ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Layatiyanna 'alan nasi zamanun la yadri al-qatil fi ayyi shay'in qatala wa la yadri al-maqtul 'ala ayyi shay'in qutila." Sungguh akan datang nanti suatu zaman di mana orang yang melakukan pembunuhan dalam keadaan tidak tahu untuk apa dia membunuh, dan orang yang terbunuh dalam keadaan tidak tahu di atas apa dia terbunuh. Persoalan-persoalan kecil bisa menjadi sebab pertumpahan darah. Persoalan-persoalan kecil bisa menjadi sebab terjadinya pembunuhan. Tetangga membunuh tetangganya. Orang tua membunuh anaknya. Anaknya membunuh orang tuanya. Suami membunuh istrinya. Istrinya membunuh suaminya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan sejak dulu, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haram." Sesungguhnya darah-darah kalian haram. Tidak boleh kalian saling menumpahkan darah. Harta benda kalian haram. Tidak boleh kalian saling merampas harta benda. Kehormatan kalian haram. Tidak boleh kalian melanggar kehormatan. Ayyuhal muslimun ibadallah. Fitnah pembunuhan dan pertumbahan darah dewasa ini semakin besar. Terutama ketika muncul sebuah kelompok yang menyatakan bahwa bom bunuh diri adalah bagian dari jihad. Kita tidak mengingkari syariat jihad. Jihad adalah amalan yang agung. Jihad adalah puncak ketinggian Islam. Seperti yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zirwatu salamil Islam." Puncak ketinggian Islam. Akan tetapi bom bunuh diri seperti yang banyak dilakukan oleh kaum teroris Khawarij bukanlah termasuk jihad sama sekali. Bagaimana dikatakan jihad sementara yang menjadi korban adalah kaum muslimin yang tidak berdosa? Yang menjadi korban akibat bom bunuh diri tersebut adalah pihak-pihak yang secara syariat diharamkan untuk ditumpahkan darahnya. Apakah termasuk jihad seseorang masuk ke pasar-pasar kemudian meledakkan bom di sana, sementara pasar adalah tempatnya kaum muslimin? Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, "Siapa saja di antara kalian yang hendak masuk pasar-pasar kami, pasar-pasar kaum muslimin, kemudian membawa tombak, maka hendaknya dia pegang ujung tombaknya agar jangan sampai ada seorang pun yang terkena." Apakah termasuk jihad fi sabilillah seseorang masuk kantor-kantor kemudian meledakkan bom di sana? Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yahillu li muslimin an yurawi al musliman." Tidak halal bagi seorang muslim menebar ketakutan, menebar kecemasan, menebar kekhawatiran bagi muslim yang lainnya. Apakah termasuk jihad fi sabilillah seseorang dengan sengaja masuk masjid kemudian meledakkan bom di sana? Sungguh, orang yang berakal, orang yang masih punya nurani, orang yang memiliki pengetahuan agama sepakat akan menyatakan bahwa semua ini tidaklah termasuk ke dalam jihad fi sabilillah. Ayyuhal muslimun ibadallah, maka berhati-hatilah. Hendaknya kita berhati-hati di masa fitnah ini. Jangan sampai mudah terprovokasi. Jangan sampai mudah mengikuti setiap ajakan-ajakan. Entah itu dengan alasan jihad. Atau dengan alasan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Atau dengan alasan-alasan yang lainnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Bentuk fitnah yang lainnya adalah fitnatul mal, fitnah harta. Tidak sedikit orang yang tidak sabar menghadapi kemiskinan, menghadapi kefakiran, kemudian mencari jalan pintas, berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya tanpa peduli dengan cara apa dia mendapatkannya. Sungguh, fitnah ini sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sejak dulu. Dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "La ya'tiyanna 'ala nasi zamanun la yubalir mar'u bima ya'khudul mal, aminal halal aw minal haram aw bihadzal ma'na." Sungguh akan datang suatu zaman di mana seseorang tidak lagi peduli dengan cara apa dia mendapatkan hartanya. Apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang tidak halal. Ayyuhal muslimun ibadallah, kefakiran dan kemiskinan memang merupakan fitnah. Tetapi kita juga harus ingat bahwa kekayaan juga fitnah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berlindung dari keduanya. Beliau mengatakan, "Na'udzubillah min fitanil fakri wa min fitanil ghina." Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah kekayaan dan juga fitnah kefakiran. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sama sekali tidak mengkhawatirkan kefakiran. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak takut dengan yang namanya kemiskinan. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Wallah mal faqru akhsha alaikum." Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Akan tetapi aku khawatir bila dunia dibentangkan di hadapan kalian, kemudian kalian berebut untuk mendapatkannya hingga kalian binasa seperti orang-orang sebelum kalian melakukan itu dan mereka pun binasa. Ayuhal muslimuna ibadallah. Bentuk fitnah yang berikutnya adalah fitnatun nisa, fitnah wanita. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sudah berpesan dan mewanti-wanti agar kita waspada dari fitnah yang satu ini. Beliau mengatakan, "Ma taraktu fitnatan adarru 'alal rijal minan nisa." Aku tidak meninggalkan satu fitnah pun di belakangku yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki selain dari fitnahnya wanita. Wanita adalah makhluk yang lemah. Tetapi di balik kelemahannya wanita memiliki kekuatan. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan bahwa makar setan itu tidak ada apa-apanya dibandingkan bila dibandingkan dengan makar wanita. Makar setan makar yang lemah. Tetapi makar wanita adalah makar yang besar. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Inna kaidakunna 'adzim." Sesungguhnya makar kalian, makar mereka kaum wanita adalah makar yang sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, "Inna kaidas syaitani kana dha'ifa." Adapun makarnya setan adalah makar yang lemah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Demi Allah, aku tidak pernah melihat suatu kaum yang akal mereka lemah, agama mereka lemah, tetapi mampu menundukkan laki-laki yang berakal selain dari kaum wanita." Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Fattaqud dunya wattaqun nisa." Hati-hatilah kalian dari dunia dan hati-hati kalian dari wanita. Karena sesungguhnya fitnah pertama kali menimpa Bani Israel kanat fin nisa, adalah karena wanita. Ayyuhal muslimun ibadallah. Banyak sekali fitnah yang sudah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Baik yang sudah terjadi ataupun fitnah-fitnah yang akan terjadi di kemudian hari. Maka kita hendaknya melindungi diri kita dari yang namanya fitnah. Perbanyak amal saleh. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menghimbau kita semua untuk badiru bil a'mal, bersegeralah melakukan amalan-amalan. Fitanan qatita illailil mudlim, sebelum datang fitnah. Yang apabila fitnah itu datang, maka bentuknya seperti penggalan-penggalan malam yang gelap gulita. Salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, Beliau ditanya, bagaimana ciri seseorang yang sudah terkena fitnah? Di antara jawabannya beliau mengatakan, orang yang terkena fitnah adalah orang yang pada awalnya melihat yang mungkar sebagai kemungkaran, tetapi berikutnya dia lihat kemungkaran sebagai yang ma'ruf, sebagai kebaikan. Orang yang terkena fitnah adalah orang yang pada awalnya dia melihat yang ma'ruf sebagai perkara yang ma'ruf, tetapi kemudian dia anggap yang ma'ruf itu sebagai perkara yang mungkar. Ayuhal muslimuna ibadallah, nasallallahu tabaraka wa ta'ala an yusabbitana ala al-haq was-sair alayhi. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Thank you.